بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس خنفتنا عزكم الله kita masuk pada pembahasan bab yang baru masih berkaitan dengan masalah doa. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب فضل الدعاء باب keutamaan doa. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة هو عمران بن داور dengan واو عمران بن داور مختلف فيه diikhtilafkan tentang keadaan dia. Ada yang mengatakan rawi yang dihasankan hadisnya, ada pula yang mendhaifkannya. Ada Imran bin Dawar, tapi yang rajih dia rawi yang dhaif, layyin. Qala akhbarana Imran an Qatadah binti Ama As-Sadusi Imam an Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Dia adalah saudaranya Al-Imam Al-Hasan Basri. Yang kita kenal ialah Imam Al-Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, disebut dengan Al-Hasan Al-Basri. Yang ini saudaranya namanya Sa'id, Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri. Dia rawi yang thiqah yang terpercaya, min qurra ahli Basrah, termasuk qari'nya orang-orang Basrah. Tapi secara ketokohan masih kalah dengan saudaranya Al-Hasan Al-Basri. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun, yakni dari ibadah-ibadah lafziyah, tidak ada sesuatu pun dari ibadah-ibadah lafziyah akrama 'ala Allah yang lebih mulia atas Allah minad du'a daripada doa. Yani doa itu ialah ibadah-ibadah lafziyah yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Itu maknanya. Namun hadis ini dengan isnad ini dhaif, dikarenakan ada Imran bin Dawar tadi lain. Namun sebagian ulama menghasankannya dikarenakan mereka menghasankan Imran bin Dawar. Jadi mukhtalafun fi, diikhtilafkan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Khalifah Ibn Khayyat qala haddathana Abu Dawud At-Tayalisi Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi قال حدثنا عمران يعني أتاس عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرسبدة أشرف العبادة الدعاء أشرف العبادة الدعاء. Ibadah yang paling mulia, yang paling afdal ialah doa. Namun sebagaimana yang dijelaskan tadi, di sanadnya ada rawi yang bernama Imran bin Dawar tadi, dia dhaif. Sehingga dengan lafaz ini dhaif. Baik dengan lafaz asyraful ibadah ad-du'a atau dengan lafaz laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, ini dhaif riwayatnya. Juga termasuk yang dhaif hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ialah otaknya ibadah. Ini juga dhaif. Juga dhaif. Di sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah, dia dhaif. Yang sahih yang mana? Yang sahih pada lafaz berikut ini, hadis yang kita baca sekarang. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu al-Walid At-Tayalisi, Hisham bin Abdul Malik Abu al-Walid At-Tayalisi. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن منصور ابن المعتمر عن ذر ابن عبد الله المرهبي عن يسيع ابن معدان الحضرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه داري نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال داري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبرسبدا إن الدعاء هو العبادة. إن صحيح إن الدعاء هو العبادة. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Ghafir ayat yang ke-60. Baik, ayat ini kelengkapannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dengan lafaz doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, Rabb kalian berkata ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Allah mengatakan setelah itu innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya seseorang yang sombong dari ibadah kepada aku, pertama dengan lafaz doa, yang diakhiri dengan lafaz ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepada aku akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah, hina dina. Pertama lafadznya doa, yang kedua lafadznya ibadah. Itu diambil faedah oleh para ulama, doa itu adalah ibadah. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, juga disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadini rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad Mimma Laisa Fi Sahihain. Lafaz inilah yang sahih. Dengan lafaz ad-du'a huwa ibadah, doa itu adalah ibadah. Baik. Lafaznya sangat jelas ya. Doa adalah ibadah, itu jelas. Doa, baik itu doa permohonan ataukah doa dalam bentuk sanjungan pujian-pujian kepada Allah adalah ibadah. Kemudian kalau kita mencermati dari sisi nahwunya, dari sisi kaidah bahasa Arabnya, anda perhatikan kalimat ad-du'a menggunakan alif lam, disebut dengan ma'rifat. Setelah itu ada yang namanya huwa. Ad-du'a huwa. Ini khabar mubtada'nya. Ditambah lagi dengan kalimat al-ibadah. Juga dengan menggunakan alif lam. Al-ibadah. Ma'rifat. Dalam kaidah nahwu secara umum yang namanya susunan mubtada' dan khabar. Mubtada'nya itu ma'rifat. Khabarnya nakirah. Tetapi ketika didapati sama-sama ma'rifat, itu menunjukkan makna yang lebih daripada itu. Sehingga makna hadis ini, ya kan, ad-du'a'uhu wal-ibadah ialah doa itu adalah ibadah itu sendiri. Artinya puncaknya ibadah. Bukan semata-mata berita doa adalah ibadah. Bukan. Tapi lebih daripada itu, doa itu ialah puncaknya ibadah itu sendiri. Sama dengan kalimat atau hadis ad-dinu an-nasiha, menggunakan alif lam ma'rifat, semuanya ma'rifat. Ad-dinu dan an-nasiha itu bukan semata-mata agama adalah nasihat, bukan. Tapi lebih daripada itu, yang namanya nasihat adalah puncaknya agama. Semua agama nasihat. Begitu. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Sama dengan ad-du'a huwa al-ibadah. Sehingga puncak ibadah adalah doa. Artinya doa itu sebuah amal ibadah yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang paling afdal. Barakallahu fikum. Baik, paling afdalnya secara mutlak ataukah tidak mutlak? Para ulama sepakat, doa itu adalah ibadah lafziyah yang paling afdal. Doa itu ibadah lafziyah yang paling afdal. Lafziyah ya, ibadah yang terkait dengan pelafatan, dengan ucapan. Doa yang paling afdal. Lebih afdal dari zikir dan semisalnya. Mereka ikhtilaf, apakah doa itu ibadah yang paling afdal secara keseluruhan, secara mutlak, baik ibadah lafziyah ataukah fi'liyah ataukah yang lain-lainnya. Tanya, sebagian ulama kita merojihkan pendapat yang menyatakan bahwasanya doa itu ialah afdalul ibadati mutlaqa. Doa itu adalah ibadah yang paling afdal secara mutlak. Dasarnya hadis ini, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Namun dengan kandungan makna doa yang lengkap. Perlu dipahami para fitna azakumullah, yang namanya doa ada dua macam. Ad-du'a'u naw'ani, doa itu ada dua macam. Yang pertama ialah du'aul mas'alah. Disebut dengan du'aul mas'alah, doa permohonan. Jadi doa yang isinya meminta, kita memohon kepada Allah. Apapun yang kita minta, mohon rezeki, mohon harta, mohon anak, mohon istri, mohon kebahagiaan dunia akhirat, permohonan disebut dengan du'aul mas'alah. Ini yang umum dari makna doa. Ayo doa, mana ya kan? Ayo meminta sesuatu kepada Allah. Ada lagi doa yang kedua yang lebih umum maknanya, disebut dengan du'aul ibadah. Du'aul ibadah, doa dengan makna ibadah. Artinya kata para ulama, segala bentuk ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu mengandung unsur doa. Segala bentuk ibadah yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Allah, itu mengandung unsur doa. Kita lagi sholat Allahu Akbar dari mulai takbir sampai salam. Kita berpuasa dari mulai fajar sampai maghrib. Kita berinfak, bersedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Itu semuanya mengandung unsur doa. Mengandung unsur doa. Dari sisi kita yang beramal, mengharapkan supaya amal kita diapakan ya, diterima. Paham ya? Amal diterima, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah tatkala kita beribadah kepada Allah, kita mengatakan Allahumma taqabbal amali. Ya Allah, terimalah amalku ini. Ya Allah, kasih pahala aku dengan amalku ini. Ada unsur doa di dalamnya. Bisa dipahami? Apalagi memang beberapa amal yang ada unsur doa di situ, sholat ada doanya, ada zikirnya, dan segala macamnya ya. Barakallahu fikum, jelas. Bisa dipahami? Sehingga semua ibadah yang ada yang disyariatkan dalam Islam itu masuk dalam kerangka doa yang disebut dengan du'aul ibadah, doa ibadah. Kita bertahmid, kita bersyukur, menyanjung-nyanjung Allah Subhanahu wa taala, itu juga dimaknakan doa, tapi dikatakan du'aul ibadah. Pentingin. Nah, dari sini barakallahu fikum, jelaslah bagi kita kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Dikarenakan doa bukan semata-mata memohon, bukan semata-mata meminta sesuatu, tapi ada makna doa yang lebih luas daripada itu. Apa itu ikhwan? Ibadah secara keseluruhan. Alhamdulillah. Ya Allah. Ada apa? Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Ketika anda membaca ayat Al-Quran atau hadisnya Rasulullah SAW yang berkaitan dengan doa, itu terkadang doa dimaknakan dengan doa masalah, terkadang dimaknakan dengan doa ibadah, terkadang dua-duanya. Tergantung bagaimana konteks ayatnya dan hadisnya. Saya bikin contoh sekarang. Ada yang mau jawab? Ini ngetes sih. Ngerti apa enggak atau masalah atau ibadah? Hah? Tak kasih contoh? Ada yang mau saya tanya? Ada Pak Abdul Malik. Alhamdulillah. Ayat Pak Abdul Malik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kamu mengatakan berdoalah kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepada aku, aku akan maka mereka masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan rendah dan hina. Ayat ini lafaz ud'uni itu doa apa, Pak? Hah? Doa masalah. Kenapa kok dikatakan sebagai doa masalah? Atas satu lagi, kenapa kok kata-kata ud'uni, berdoalah kepada aku, dimanakan dengan doa masalah, doa permohonan? Kenapa kok? Kenapa kok atau memaknakannya dengan doa masalah dari ayat ini? Apa itu? Nompat. Halansan. Berarti kan sih kita memaknakan dengan doa masalah sebab Allah mengatakan di lanjutan ayat kalimat astajib lakum. Wa qala ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan doa kalian. Kata-kata aku kabulkan, maknanya apa ya, Pak? Doa permohonan. Iya. Iya, Pak ya? Hah? Masyaallah. Mau contoh yang lain? Hah? Mau contoh yang lain? Gampang kok ini, jangan takut-takut. Ojo gemeter-gemeter. Antum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi doanya orang-orang yang berdoa ketika dia berdoa kepada aku. Nah, doa apa namanya ini? Doa? Kenapa kok dikatakan doa permohonan? Nah, dikarenakan Allah memberikan janji mengabulkan doa tadi. Ini gampang-gampang ya, Pak. Ada lagi yang mau? Hah? Ada lagi yang mau? Ya harus. Tadi ya kalau gampang. Anu maaf, Arif. Abu Abdillah Arif. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar." Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan kamu jangan berdoa kepada dan kamu jangan berdoa kepada dan ka wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan kamu jangan berdoa bersama Allah kepada sesembahan yang lain. Janganlah kamu berdoa kepada sesembahan yang lain bersama dengan doa kepada Allah. Ini doa apa ini? Doa ibadah. Kenapa kok dimanakan doa ibadah? Jangan hafal ya nih. Ini yang berkaitan untuk yang ini. Sehingga dimanakan dengan ibadah, doa ibadah. Sehingga pengertian, dan kamu jangan beribadah kepada sembahan yang lain bersama ibadah kamu kepada Allah, begitu. Sehingga ada larangan doa ibadah kepada selain Allah, begitu. Berarti kalau kita doa masalah kepada selain Allah boleh? Boleh. Lalu terus? Lalu apa? Gimana? Berarti kita memohon, ya Syekh Abdul Qadir Jailani nikahkan aku. Kira-kira bisa lewat. Boleh? Kan doa masalah itu permohonan. Yang dilarangkan doa ibadah, bukan doa masalah. Terus siapa? Allah. Jawabannya? Jawabannya? Dua-duanya. Kalau lafaz wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, kalian jangan berdoa kepada sembahan yang lain bersama dengan Allah, itu meliputi dua-duanya. Meliputi doa masalah dan doa ibadah. Kita tidak boleh memohon sesuatu kepada selain Allah, juga tidak boleh ibadah ini dipersembahkan kepada selain Allah. Semua terlarang, tidak boleh. Paham salah ya? Nah, barakallahu fiik. Mudah gini? Itu tergantung bagaimana siyakul ayah oleh hadis. Masya Allah. Paham salah sini? Intinya doa itu adalah ibadah yang paling afdal. Dikarenakan ibadah memiliki dua pengertian. Yang pertama permohonan, yang kedua doa dimanakan dengan ibadah itu sendiri. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ubaidullah. Wa Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri. عن المبارك ابن الحسان. مبارك ابن الحسان ضعيف جدا يا اخوان. راوي yang sangat lemah sekali. Bahkan Rumiya bin Kidib dituduh pendusta. عن عطاء بن ابي رباح عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, ayyul ibadati afdal, ibadah apa yang paling afdal? Qala, Rasul mengatakan, du'aul mar'i linafsih, doa seseorang untuk kebaikan diri sendiri. Nah, ini dengan sanad ini dhaif jiddan. Ya, dengan isnad ini dhaif jiddan. Kenapa? Ada rawi yang bernama Mubarak bin Hasan. Ada rawi yang bernama Mubarak bin Hasan, dia dhaif jiddan, sangat lemah sekali. Nama ini karena baik tidak dipakai. Barakallahu. Baik. Sesungguhnya ini hadis diangkat oleh Imam Bukhari untuk membahas suatu permasalahan. Mana yang lebih afdal? Doa untuk kemaslahatan pribadi ataukah doa untuk kebaikan orang lain? Ya, apa jawabannya gitu? Doa untuk kemaslahatan kebaikan pribadi ataukah doa untuk kebaikan orang lain? Ya Allah. Mana yang afdal? Jawabannya? Jawabannya? Jawabannya? Lah, lagi mikir yang awake dhewe. Lagi mikir yang lain. Dan mikirin kaum muslimin yang lemah, kaum muslimin yang tertindas, kaum muslimin yang terzalimi, kaum muslimin yang dibantai, lagi mikir. Wah, kimi kedewe. Nah, jawabannya? Jawabannya tartib. Semuanya afdal, semuanya bagus. Tetapi tartibnya berdoa untuk kebaikan kita pribadi, kemudian berdoa untuk kebaikan orang lain. Tartib. Tartib. Sekarang kalau sekarang kalau di dalam doa kita, kita lagi berdoa, di dalam doa kita itu ada yang untuk kepentingan kita, ada pula yang untuk kepentingan orang lain, kita mendahulukan yang mana? Ini satu doa, satu doa, satu rangkaian doa. Kalau tadi kan jelas sendiri-sendiri, milih yang mana? Ya, kita dulu, baru kemudian orang lain. Sekarang ini satu rangkaian doa. kita berdoa dengan doa yang cukup panjang, yang di situ untuk kepentingan kita dan juga untuk kepentingan orang lain. Dulu kan yang mana ini kira-kira? Nah, dulu kan yang mana ini? Dulu kan kita dulu, baru orang lain, ataukah orang lain baru kita? Jawabannya? Kita dulu. Mungkin di sini. Nah, baiklah. Masya Allah. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fata'alahu bada'a bi nafsih. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dzakara ahadan fata'alahu bada'a bi nafsih. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila menyebut seseorang untuk beliau doakan kebaikan, beliau mulai dengan diri pribadi. Misalkan menyebut nama seseorang, menyebut fulan, maka beliau mulai dengan diri pribadi, mendoakan diri pribadi, baru mendoakan kebaikan untuk si fulan tadi. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahihul Jami. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang lain. Dalam Sahih Muslim ya, dari Ubay bin Ka'ab dengan lafaz kana idza dzakara ahadan minal anbiya bada'a bi nafsihi. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila menyebut seseorang nabi, apabila menyebut seorang nabi, beliau memulai dengan diri sendiri. Jadi mendoakan diri sendiri baru mendoakan nabi yang disebutkan tadi. Ini kalau tidak insyaallah afdalnya, bukan perkara yang wajib, afdalnya. Yang afdal kita menyebut diri kita pribadi, mendoakan untuk kebaikan kita sendiri, setelah itu disusul untuk mendoakan kebaikan orang lain. Dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau seandainya ada yang terbalik, dia lebih mendahulukan untuk orang lain dulu, baru kemudian diri sendiri. Apakah boleh? Eh? Boleh. Eh, nanti kehabisan entah itu nanti. Boleh. Nah, ya, jawabannya boleh. Tidak ada larangan barakallahu fikum, dan riwayat yang saya bacakan tadi dari Ubay bin Ka'ab itu tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan sunnah saja, tidak menunjukkan perintah dari beliau. Sehingga afdalnya mendahulukan kita baru orang lain, tapi kalau seandainya kita balik mendahulukan orang lain baru kita sendiri, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Sekarang kita lagi tawaf. Tawaf itu kan putarannya lumayan nih. Eh? Ya, doanya banyak yang mau didoakan ini. Eh? Enggak ada masalah. Antum mulai doakan orang tua dulu. Eh? Ibu dulu, baru bapak, baru siapa? Siapa? Lengkap, kabeh. Dah semuanya baru doakan untuk istri, doakan untuk anak, terakhir diri sendiri, tapi diborong. Eh? Doakan untuk diri sendiri, tapi dia berdoa dengan sebanyak-banyaknya. Lalu sekadar masalah. Atau dalam satu doa yang singkat, dia mengatakan a'azzakumullahu wa iyaya. A'azzakumullahu wa iyaya. Semoga Allah memuliakan kalian dan aku. Rahimakumullah wa iyaya. Semoga Allah merahmati kalian dan aku. Mestinya gimana? Rahimani wa rahimakumullah. Kalau gitu maksudnya rahimani, semoga Allah merahmati aku dan merahmati kalian. Itu mestinya. Tapi dibalik tidak ada masalah. Aslahakumullah wa iyaya, semoga Allah memberikan kemaslahatan untuk kalian dan saya. Tidak ada masalah. Tapi afdalnya mendahulukan diri sendiri baru kemudian orang lain. Jamnya kok lambat ya. Dari tadi loh sih jam 5 kurang seperempat. Tadi kurang maghrib ya. Masya Allah. Satu lagi. Jadi karena kan bab ini menyisakan satu hadis lagi. Kita selesaikan satu bab. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abbas An-Narsi. Katakan wa Abbas Ibn al-Walid An-Narsi. Saduqun kayyis. Saduq dan cerdas orang. Qala haddathana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibn Ayman. Qala haddathana Laith. Laith ibn Sa'ad. Qala akhbarani rajulun min ahli al-Basrah. Telah memberitakan kepada aku seseorang laki-laki dari ahli Basrah. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Tidak disebutkan namanya di sini. Itu yang disebut dengan mubham. Mubham, rawi yang tidak disebutkan namanya. Mubham itu termasuk dhaif. Jadi karena kan tidak tahu namanya. Siapa ini? Rajul ini. Dalam periwayatkan kan dibutuhkan namanya siapa? Rawinya adil ataukah tidak? Hafid ataukah tidak? Dinilai kan gitu. Ketika rawinya mubham, tidak disebutkan namanya, berarti dhaif. Namun hadis ini barakallahu fikum memiliki beberapa penguat. Memiliki banyak penguat-penguat yang lain sehingga dia menjadi hadis yang hasan diriwayatkan atau sahih. Baik. Qala sami'tu Ma'qil bin Yasar yaqul. Saya pernah mendengar Ma'qil bin Yasar berkata, "Intalaqtu ma'a Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu." Saya pernah berjalan bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar Rasul mengatakan, "Ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar Siddiq. "La syirku fikum." Sungguh kesyirikan yang ada di tengah-tengah kalian, akhfa min dabibin naml, lebih samar daripada langkah semut. Bayangkan ya. Sungguh syirik, kesyirikan di tengah-tengah kalian wahai kaum muslimin, lebih samar daripada langkah semut. Syirik apa ya kan? Syirik apa ini kan? Disebutkan dalam riwayat yang lain itu adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Syirik asghar semacam riya, beramal sesuatu kepingin dilihat oleh orang, termasuk sum'ah, mengucapkan sesuatu supaya didengarkan oleh orang lain. Allahumma sa'ad. Itu lebih samar daripada langkah semut. Ada yang pernah dengar langkah semut ya kan? Ada yang dengar? Pakai pengeras suara? Enggak ada. Sangat-sangat samar langkah semut ya. Syirik yang namanya riya itu lebih samar daripada itu. Tidak ada seorang pun yang tahu akan niatnya dia. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya orang memandang dia, masya Allah, rajul saleh. Sholatnya masya Allah, ibadahnya, khusyuknya dan segala macamnya, baca Qurannya segala macam. Bahirnya, batinnya, wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Ternyata batinnya itu riya. Ada yang tahu ya Allah? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya jamaah, suudzon, ada orang ibadah sholat riya. Tak boleh. Kenapa? Karena sama kita enggak tahu. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan pentingnya menjaga keikhlasan dalam beramal kepada Allah. Baik. Faqala Abu Bakar. Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, klarifikasi. Wa hal syirku illa man ja'ala ma'allahi ilahan akhar? Ya Rasulullah, bukankah kesyirikan itu ialah seseorang yang menjadikan sesembahan lain bersama Allah? Bayangannya Abu Bakar, yang namanya syirik itu yang punya Tuhan lain, memiliki sembahan yang lain selain Allah, dia mempersembahkan ibadahnya untuk fulan, untuk Allah, segala macam. Itu bayangannya Abu Bakar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, sungguh yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah. La syirku akhfa min dabibin naml, sungguh syirik itu lebih samar daripada langkah semut." Artinya apa, Pak? Syirik tidak hanya semata-mata itu, enggak semata-mata mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Hah? Sesajen taruh di pohon keramat, sesajen di kubur-kubur keramat, minta karomahnya, minta pesugihannya, dan semata-mata itu yang namanya syirik. Itu syirik yang zahir, yang jelas, yang nampak. Itu syirik juga, syirik akbar. Tapi ada lagi tipe syirik yang sangat samar, lebih samar daripada langkah semut, yaitu riya tadi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dari sahabat yang lain, diumpamakan seperti semut, an-naml, semut ala safatin sauda'a fi lailatin wal ma'a, seperti semut di atas lempengan batu yang licin. Safat, safat itu batu yang licin, batunya warnanya hitam, ya, pada kegelapan malam yang pekat. Bayangkan semut, melangkah semut di atas batu hitam yang licin di malam yang gelap gulita. Ada yang lihat? Allah, ada yang lihat? Jangankan malam, siang hari aja semut, semut hitam itu di atas lempengan batu hitam yang licin, ada yang lihat? Kalau dia gak jeli-jeli, gak kelihatan. Nah, di malam hari yang sangat gelap, sangat-sangat samar sekali para kelompok. Maka waspadahi yang namanya syirik yang satu ini. Rasul memberikan solusi. Ala adulluka ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu? Doa, idza qultahu, kalau kamu ucapkan doa itu, dzahaba anka qalilu wa katsir, akan hilang dari kamu sedikit atau banyaknya kesyirikan. Bayangkan. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu doa yang kalau kamu baca doa ini, yang namanya syirik hilang dari kamu. Syirik yang kecil, yang besar, yang nampak, yang samar, semuanya hilang. Qala, Rasul mengatakan, kul, ucapkanlah, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiru wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, an usyrika bika wa ana a'lam, aku syirik kepada engkau dalam keadaan aku mengetahui, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepada engkau, ya Allah, atas perbuatan syirik yang aku tidak mengetahuinya. Kalau tahu, ta'awudz. Tidak tahu, istighfar. Ini singkat doanya, tapi bisa menghilangkan semua bentuk kesyirikan yang ada barakallahu fikum. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari perbuatan syirik kepada engkau dalam keadaan aku mengetahui, dan aku memohon ampun kepada engkau, ya Allah, atas perbuatan syirik yang aku tidak mengetahui. Barakallahu fikum. doa simple, tapi harus dibaca barakallahu fikum, dikarenakan praktek kesyirikan di mana-mana, terutama syirik yang asghar. Di antara bentuk syirik asghar yang samar tadi, ya ikhwan, syirkun lafzi, syirik-syirik yang berkaitan dengan pelafatan yang seringkali dilafatkan oleh orang lain. Dicontohkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala dalam sebuah riwayat yang sahih dari beliau, seperti ucapan seseorang, laula al-haris la atana al-lusus, kalau bukan karena satpam tim security ini, wah kemalingan rumah saya. Itu syirik ya kok, syirik itu. Kalau bukan karena Pak Fulan, wah syirik ya kok. Nah, seseorang yang kehidupannya dalam keadaan kurang berada, serba kekurangan, serba memperhatinkan gitu, masya Allah, dibantu sama seseorang yang baik hati, terus dibantu ininya, dibantu itunya, dan segala macam. Banyak sekali jasa dan bantuan orang tadi. Hah? Sehingga dia betul-betul merasa berhutang budi kepada orang tersebut. Ngomong, kalau bukan karena Pak Fulan yang baik hati ini, sudah mati, saya gak bisa makan. Bayangkan ya. Itu kata-kata yang umum terjadi, terlafatkan. Iya. Itu syirik barakallahu fikum. Syirik asghar bisa jadi syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam kalau ucapan tadi disertai dengan ta'zim, mengagungkan makhluk tadi atau mensderajatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Syirik besar. Semata-mata melafalkan syirik asghar. Sangat sabar. Sangat sabar. Barakallahu fikum. Naam. Fallahu al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Indah. Selesai pembahasan bab ini yang intinya ya khanafatin azakumullah. Doa itu merupakan amal yang paling afdal, merupakan ibadah yang paling afdal, sehingga jangan sampai kita meremehkan yang namanya doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang lain. Barakalawakum doa-doa untuk kemaslahatan duniawi, kemaslahatan ukhrawi. Allahu ta'ala alam isbab, naktafi lahuna, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya kan? Monggo. Contohnya kayak apa? Contoh doa untuk akhirnya kayak apa? Jadi dia mengakunya begitu, untuk setiap doanya dikonsentrasikan untuk tidak kepentingan akhirat saja. Saya tanya Rik. Tidak soga terus. Ya, masya Allah. Permasalahan rezeki, permasalahan anak yang soleh, ya enggak. Dan dunyo remeh pokoke dunyo kok menjaluk-jaluk ngene ya. Sepono yae ngene ya. Allah nisan. Jawabannya barakallahu'alaikum jelas ndak benar. Sangat-sangat bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Antum kalau membaca doa-doa yang ma'thur dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan segala macam. Doa yang paling ma'ruf loh dunia akhirat. Rabbana terus no? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksud dia enggak pernah baca doa ini. Mesti maca ya. Jangan-jangan enggak tahu maknanya dia. Saya itu kurang tepat. Sehingga dirubah niatnya, dia minta kepada segala sesuatu kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semua dia minta. Ketika dia memohon yang sifatnya duniawi disertakan dengan keberkahan, minta rezeki yang lapang, yang barokah. Demikian seterusnya. Barakallahu. Allahu taala alam bisawab. Ayo. Gimana gimana? Kode lagi baca dua-duanya nih. Kadang purno, kadang khawarij, kadang purno, kadang khawarij. Iya gak cocok. Kenapa demikian? Pemahaman khawarij itu anti dosa besar. Ya apa ya? Itu khawarij. Pemahaman aslinya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya gak mungkin baca buku khawarij kok megang purno. Gak mungkin. Anti itu. Yang baca ini orang umum, orang awam. Sebentar, dia baru pertama kali baca buku Khawarij atau ya, sudah lama dia baca buku pemahaman Khawarij gitu loh. Ya, mungkin dia baru lihat gitu ya. Ini hebatan ini. Coba ya. Dibuka dua-duanya ini, buka iki, melotot, buka iki, kayak gini. Ini sekedar angan-angan contoh atau kenyataan ilustrasi. Ah, ilustrasi. Iya, saya secara jatah dia juga gak masuk. Orang itu ketika ada kegandrungan kepada buku-buku pemahaman Khawarij, langsung bekas di kepala dia. Itu langsung di sini dia itu luar biasa. Militansinya kelihatan. Harap-harap itu. Yang kayak gitu, wah, dihancurkan semua-sama mereka. Nah, yang kerjaannya begitu kok. Menghancurkan tempat-tempat yang remang-remang, yang berbau-bau kayak gini-gini ya. Dan bagus. Dari sisi, apa namanya, semangat ingkar mungkarnya. Salah caranya. Ada kelas itu. Anggaplah begitu ya. Anggaplah begitu gitu ya. Nah, yang cocok itu buku-buku berbau sufi ya dan porno. Itu cocok. Baca buku porno di sebelahnya yang berbau tasawuf. Cocok. Dikadakan orang sufi ya senang gini-gini. Benar. Senang gini-gini. Berarti yang tingkatannya tokoh yang lebih tinggi gitu. Ini sini boleh. Dia gak percaya mana. Kok coba ya gue. Benar ini. Sama. Itu disebutkan dalam buku, dalam apa namanya, buku-buku yang membongkar keadaan mereka. Gitu. Ya apa caranya ini? Caranya barakallahu fikum. Enggak mungkin ketika itu ambil salah satunya. Gitulah. Bakal marah sama antum. Sopo ini? Datang-datang tahu-tahu merampas miliknya orang. Ribut. Nah gitu ya. Caranya bagaimana? Antum bawa dulu bacaan yang bagus, yang menarik. Entah buku-buku cerita yang sahihah, yang menarik gitu ya. Wah. Assalamualaikum. Salam. Masih punya hati. Mas, mohon maaf ya, buku-buku yang mas baca ini itu jelas melanggar agama, melanggar syar'i. Tidak boleh seorang muslim membaca buku-buku yang porno kayak gitu. Apalagi buku-buku yang berbau tasawuf itu bahaya mas, bisa merusak akidah kita. Nih, tak kasih buku yang bagus. Sat, buku cerita menarik. Yang kasih mas, yang ini dibuang ya? Ya dibuang. Ambil dua-duanya, buang jadi pek. Singkirkan, dimusnahkan. Dia dikasih yang terbaik. Gitu lagi ya. Itu realnya begitu mestinya. Paham ini? Gitu realnya. Karena sama-sama tidak beres. Sama-sama tidak beres. Barakallahu fiik. Sudah mari bukain ya? Sudah. Allahu a'lam. Subhanaka billahi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.